percayalah padaku. Janganlah cemburu. Dengarlah dahulu. Jangan cepat cemburu. Dengarlah dahulu. Jangan cepat cemburu. Dengarlah dulu. Bagaimanakah mungkin cinta ini? Semudah itu melihat tingkahmu.